الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها معاشر المسلمين جماعة yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah yang pertama kali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan terus kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena itulah hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah. Hal yang demikian sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama besar Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, hakikatus syukur, hakikat seorang hamba itu bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bita'atih. Seorang hamba menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa yataqarrabu ilaihi bi'anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik ibadah yang zahir, yang nampak, yang kelihatan, maupun ibadah yang bentuknya batin, yang tidak nampak, seperti tawakal, seperti niat, dan yang lainnya dari bentuk ibadah-ibadah batiniyah. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin arrahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim, tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh meragukannya, harus mengimani dan meyakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, baik keyakinan secara zahir maupun batin, zahir dan batinnya harus sama, yaitu mengimani tentang adanya al-yaumul akhir, adanya hari kiamat. Sebagaimana tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang datang menghadap Rasul seraya mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa yang dimaksud dengan al-iman. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dan juga beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir, yaitu yaumul qiyamah. Yang dimaksud adalah mengimani tentang adanya hari kiamat. Alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa. Yang mana di hari kiamat nanti akan dibangkitkan seluruh manusia. Min awalihim ila akhirihim. Manusia yang pertama kali sampai yang terakhir nanti, semuanya akan yub'atsun nas, akan dibangkitkan manusia oleh Allah dalam rangka yang pertama lil hisab, akan dihisab, akan dihitung segala amal perbuatan si hamba tadi. Kemudian di sana setelah dihisab akan dibalas atas amalan-amalan yang telah dilakukan oleh si hamba tadi. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka beriman kepada hari akhir dijelaskan oleh para ulama, di sana ada beberapa perkara yang harus diimani. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Uthaymin rahimahullah, salah satu ulama besar, beliau menyebutkan, al-imanu bil yaumil akhir yatadhammanu thalathatu umur. Yang namanya beriman kepada hari akhir itu mencangkup di dalamnya tiga perkara yang harus diimani. Yang pertama, al-imanu bil ba'ts, mengimani tentang adanya hari kebangkitan, dihidupkannya kembali orang yang telah mati. Kemudian yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jaza, mengimani adanya hari perhitungan dan pembalasan. Dan yang ketiga adalah al-imanu bil jannati wan nar, mengimani tentang adanya sorga dan neraka. Ini harus diyakini, harus diimani, karena barang siapa yang mengingkarinya atau meragukannya tentang adanya al jannatu wan nar, tentang adanya sorga dan neraka, dia ragu atau bahkan mengingkari, tidak yakin sama sekali. Seperti kelompok Dahriyun, orang-orang ateis yang mereka yungkiruna al-jannata wan-nar, mereka mengingkari adanya sorga dan neraka, maka orang yang mengingkari berarti dia telah kafir. Berarti sama saja dia tidak beriman kepada hari akhir. Yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah terkait al-jannatu wan-nar, sorga dan neraka, yang saat ini sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-jannatu wan-nar. Adapun al-jannatu wan-nar, sorga dan neraka, wa annahuma ma'alul abadi lil khalqi. Adapun sorga dan neraka, keduanya adalah tempat yang abadi, tempat yang selama-lamanya bagi makhluk. Adapun kehidupan dunia ini yang kita berada di dalamnya, ini adalah kehidupan yang sementara. Sehingga Nabi mengingatkan terkait dengan kehidupan dunia, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang sedang menumpang lewat. Artinya jangan berangan-angan ingin hidup yang abadi selama-lamanya. Lah, dunia itu pendek. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, fal jannatu darun na'im allati a'adzahallahu ta'ala lil mu'minina al muttaqin. Adapun al jannah, adapun surga, adalah darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ini al jannah, darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, al-muttaqin, untuk hamba-hambanya yang mereka benar-benar bertakwa kepada Allah. Sehingga kita sering mendengarkan u'izzat lil muttaqin. Ya, al-jannah dipersiapkan oleh Allah, telah dipersiapkan oleh Allah untuk mereka al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah persiapkan al-jannah lil mu'minina al-muttaqin, bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu bima ajaballahu alaihim imana bih, yaitu mereka orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Wa qamu bi ta'atihi, Allah persiapkan untuk mereka orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlisina lillah, untuk mereka orang-orang yang ikhlas. Muttabi'ina li rasuli, untuk mereka orang-orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jannah untuk mereka, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Untuk mereka orang-orang yang muttabi'ina li rasuli, untuk mereka orang-orang yang benar-benar mengikuti jalannya Rasul, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga untuk siapa? Untuk orang yang mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Seluruh umatku, kata Nabi, mereka akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam sorga, kecuali mereka orang-orang yang enggan. Sehingga para sahabat pun bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa orang yang enggan masuk ke dalam sorgamu wahai Rasul? Maka Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang mentaatiku, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, orang tersebut masuk ke dalam al-jannah. Itu janji dari Nabi. Siapa saja yang mau mentaati Rasul, mau mengikuti jalannya Rasul, muttabi'ina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan dakhalal jannah, orang tersebut masuk ke dalam al-jannah. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun orang yang bermaksiat, kata Nabi, waman asani, adapun orang yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, orang tersebut masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini al-jannah, sorga yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga disebutkan di dalam sebuah ayat di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita pada ayat yang ke-133, Allah menyebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'izzat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersegeralah kalian menuju Rabb kalian, dan sorga yang seluasnya, yang luasnya seperti langit dan bumi, seluas langit dan bumi, u'izzat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sering memanggil orang-orang yang beriman dan memerintahkan, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-jannah, sorga adalah merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan, sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah al-jannah, meminta kepada Allah sorga, dan minta kepada Allah wa yubaiduni anin nar, dan supaya dijauhkan dari api neraka. Dikarenakan al-jannah merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah menyatakan, a'dattu, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salihin, hamba-hambaku yang saleh, suatu kenikmatan mala'inun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata saat di dunia. Sehingga kenikmatan di dalam jannah itu tidak bisa dibayangkan seperti apa. Kemudian yang berikutnya, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, dan juga kenikmatan yang tidak pernah terbetik oleh hati manusia. Inilah kenikmatan di dalam al-jannah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat mereka senantiasa berlomba-lomba ingin menjadi ahlul jannah dan minta supaya dijauhkan dari an-nar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam sorga dan menjauhkanku dari api neraka. Ini yang ditanyakan oleh Mu'adz ibn Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat barakallahu fikum mengetahui tentang kenikmatan di dalam al-jannah dan juga mengetahui dahsyatnya an-nar, ngerinya api neraka, sehingga terus berlindung kepada Allah, minta supaya dijauhkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka terus berlomba-lomba minta kepada Rasul suatu amalan yang menyelamatkan, menjauhkan dari api neraka. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis yang datang dari Anas ibn Malik, dari sahabat Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, tentang suatu amalan yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam jannah. Bi ghairi hisabin wala azab. Karena orang masuk ke dalam jannah, ada yang masuk ke dalam jannah itu didahului dengan azab karena dosa yang dilakukan oleh si hamba tadi. Setelah dimasukkan ke dalam an-nar, baru dimasukkan ke dalam al-jannah. Dan di sana ada seorang yang dimasukkan ke dalam jannah mubasyaratan, langsung masuk ke dalam surga tanpa didahului dimasukkan ke dalam an-nar. Adapun dosa-dosa orang tersebut sudah diampuni oleh Allah, sehingga langsung masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, telah dinampakkan kepadaku umat-umat terdahulu, kata Nabi. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahd, dan saya melihat ada seorang nabi yang memiliki pengikut hitungan 3-7 nabi. Pengikutnya hitungan 3-7. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan saya melihat, kata Nabi, seorang nabi pengikutnya hanya 1 orang atau 2 orang. Ditambah lagi, kata Nabi, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan saya melihat seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Artinya umatnya seluruhnya mengingkari. Sehingga barakallahu fikum, di sini terdapat faidah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Untuk mengukur kebenaran itu bukan dilihat dengan sedikit dan banyaknya pengikut. Akan tetapi dengan kebenaran yang ada pada orang tersebut. Karena di sana ada seorang nabi yang ternyata tidak memiliki pengikut, atau pengikutnya hitungan 1-2, hitungan 3-7. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idrufi'a ali sawadun azim, tiba-tiba dinampakkan kepadaku sawadun azim, gumpalan hitam yang sangat banyak, kumpulan manusia. Fadhanantu annahum ummati, sehingga aku menyangka mereka itu adalah umatku, kata Nabi. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa dan kaumnya. Sehingga di antara nabi yang banyak pengikutnya adalah Nabi Musa dan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian wa nadhartu fa idza sawadun azim, maka saya pun melihat kumpulan hitam yang lebih besar lagi. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Perhatikan setelah ini, kata Nabi. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Ini adalah umatmu wahai Muhammad, dan bersama mereka, yaitu umatmu itu wahai Muhammad, ada di antara mereka yang masuk ke dalam sorga bighairi hisab wala azab, tanpa dihisab, dihitung dengan hitungan yang sangat detail, tanpa merasakan azab sedikitpun, langsung masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa dimasukkan dulu ke dalam an-nar. Ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 70,000, 70,000. Dan di dalam riwayat lain, masing-masing orang nanti akan membawa sekian pengikut, sehingga semakin banyak di sana umatnya Nabi Muhammad nanti yang masuk ke dalam sorga bi ghairi hisab wala azab. Barakallahu fikum. Kemudian setelah menyampaikan hal yang demikian, summa nahadha fadakhala manzilahu, kemudian Nabi itu bangkit dan masuk ke dalam rumah. Para sahabat masih menunggu, kepengin tahu amalan apa yang bisa menjadikan seorang itu masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam sorga, bighairi hisabin wala azab, tanpa didahului dengan hisab yang rinci, dan tanpa didahului dengan azab, langsung masuk ke dalam al-jannah. Barakallahu fikum. Sehingga fakhadhan nasu fi ulaik, maka manusia pun membicarakan siapakah mereka ini yang akan masuk ke dalam sorga bighairi hisabin wal azab. Siapa kira-kira mereka ini? Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat ada yang mengatakan, fala'alahum alladhi sahibu Rasulullah, bisa jadi mereka itu yang masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab dan tanpa azab, mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ada yang mengatakan demikian. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka ada yang mengatakan, fala allahum alladzina wulidu fil islam walam yushriku billahi syai'a. Bisa jadi ya, mereka itu adalah orang yang dilahirkan ya, sudah Islam, di masa-masa Islam, dan tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Mungkin ini kata sebagian sahabatnya. Barakallahu fikum. Wa dzakara asya'a, dan menyebutkan beberapa perkara. Oh, bisa jadi mungkin ini, mungkin itu. Ya. Barakallahu fikum. Fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya 'alaihim, menuju mereka para sahabat, seraya mengatakan fa akhbarahu wa akhbaruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka siapakah mereka yang akan masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisab wal azab. Wa qala, maka Nabi mengatakan, humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang masuk ke dalam surga bihairi hisab wal azab, yang pertama adalah orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Ruqyah ya, dibacakan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Barakallahu fikum. Orang yang tidak pernah minta diruqyah. Karena para ulama menyebutkan hukum minta diruqyah ini hukumnya makruh. Kalau meruqyah tanpa diminta boleh. Tatkala mungkin mendapati anak sedang sakit, langsung diruqyah. Boleh yang seperti ini. Dibacakan surat Al-Fatihah, Anas, dan seterusnya ayat kursi ya. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali, kemudian ditiupkan, dan seterusnya. Dari ruqyah-ruqyah syar'iyah. Ini yang pertama. Adapun kalau meminta ruqyah, sedang sakit, tiba-tiba datang ke ustadz, ke pak kiai, tolong pak kiai, saya lagi sakit, saya diruqyah. Ini namanya minta diruqyah. Ini yang kata para ulama, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Ternyata kata Nabi, orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab, mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah. Kemudian wala yaktawun, orang yang tidak minta atau melakukan pengobatan dengan cara kai. Pengobatan dengan cara kai bagi bangsa Arab zaman dahulu, yaitu besi dibakar setelah merah ditusukkan kepada yang sakit. Kemudian yang berikutnya, wala yatatayyarun, orang yang tidak pernah tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial dengan hari. Jangan pergi hari Sabtu, orang Banyumas nanti sial, apes. Ini namanya tatoyur. Tidak boleh di dalam Islam. Atau keluar rumah, mau pergi jauh, tiba-tiba lihat ular, mengatakan, oh ini tanda tidak baik. Mau pergi lihat ular, ini namanya tatoyur. Ya. Atau tatoyur dengan bulan. Jangan menikah di bulan Muharram, di bulan Syura'. Ini bulan apes, bulan tidak baik. Ini namanya tatoyur. Ya. Menganggap sial dengan hari, menganggap sial dengan burung, menganggap sial dengan bulan, menganggap sial dengan tahun, dan seterusnya. Itulah yang namanya tatoyur. Orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab wal adzab, di antaranya adalah orang yang tidak melakukan tatoyur. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, ini sebagai syahid, yaitu mereka orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang benar-benar menggantungkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada Allah, inilah yang akan masuk ke dalam sorga bi ghairi hisab wal adzab. Tatkala mendengar demikian, adanya orang yang masuk ke dalam jannah, ke dalam sorga bi ghairi hisab wal adzab, maka langsung faqama Ukasah bin Mihsan. Bangkitlah Ukasah bin Mihsan, mengatakan faqala ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Langsung mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku supaya saya termasuk mereka yang masuk ke dalam sorga bi ghairi hisab wal adzab. Maka Nabi langsung mengatakan, anta minhum, engkau wahai Ukasah bin Mihsan termasuk orang yang akan masuk ke dalam sorga bi ghairi hisab wal adzab, tanpa dihisab terlebih dahulu dan tanpa diazab, dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, langsung masuk ke dalam al-jannah. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian bangkitlah sahabat yang lainnya, kembali mengatakan faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum, wahai Rasul, doakanlah kami kepada Allah supaya termasuk mereka, orang yang masuk ke dalam surga bi ghairi hisab wal adzab. Maka Nabi menjawab, faqala sabaqaka biha Ukasah, kamu sudah didahului oleh Ukasah bin Mihsan. Ayuhanas, syahid di dalam pembahasan hadis ini, dijelaskan di sana ada sekelompok manusia yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surga bi ghairi hisab wala adab. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan al-jannah. Kemudian wa ammanar, adapun neraka. Adapun annar, adapun neraka. Fahiya darul azab allati a'adzaha Allah ta'ala lil kafirina adh-dhalimin alladzina kafaru bihi wa asaru rusulahu. Adapun annar, api neraka, merupakan darul azab, tempat yang penuh dengan azab, yang penuh dengan siksaan. Ini neraka yang Allah persiapkan untuk mereka al-kafirin. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir, yang mengingkari Allah dan Rasulnya, yang tidak mau mentaati Rasulnya. Al-zalimin, untuk mereka orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat mereka itu adalah an-nar, yaitu mereka orang-orang yang kufur, yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Wa asa rusulahu, dan bermaksiat kepada Rasul-Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini an-nar. Fiha min anwa'il azab, di dalam neraka terdapat anwa'ul azab, berbagai macam bentuk-bentuk siksaan. Mala yakhturu alal bal, berbagai macam bentuk azab yang belum pernah terbayang oleh manusia. Seperti azabnya seperti apa, belum pernah terbayang oleh manusia. Inilah azab di dalam neraka. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Wa inni a'udzu bika minan nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu anin nar, dari dahsyatnya api neraka. Barakallahu fikum. Sehingga pantaslah para sahabat mereka terus bertanya, meminta amalan-amalan yang bisa menjauhkan anin nar, amalan yang bisa menjauhkan dari neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِذَّتْ لِلْكَافِرِينَ, dan takutlah kalian kepada an-nar, yang mana neraka itu أُعِذَّتْ لِلْكَافِرِينَ, yang Allah persiapkan untuk mereka orang-orang yang kafir. Untuk mereka orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan sorga, tempat kembalinya adalah neraka. Dan yang namanya neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini an-nar, api neraka, yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira juga peringatan, yaitu mengingatkan umat manusia dari api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ahlul jannah, penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyelamatkan kita semua min azabin nar, dari azabnya api neraka. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.